Setahun sudah kita lalui perhubungan ini. Entah mengapa tawaku rasa tak pernah ceria. Bagaikan malam yang berpanjangan, tiada kesiangan. Selalu cinta dusta, ku tahu kau ramai teman sampai suka nak memilih. Na, dengarlah sayang, ini kisah bukan dongengan. 7 malam aku bermimpi kau di teman sampai suka nak memilih. Na, dengarlah sayang, ini kisah bukan dongengan. 7 malam aku bermimpi kau di lama putera kayangan. Aci jemuku dengar jenakamu. Sebaiknya kita berdamai saja.